السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan Assalamualaikum. pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan insyaallah pada pagi hari ini kita masih di juz 9 surah Al-A'raf ayat 195. Ya, silakan dibaca. Kurniati baca, Bu. Suara saya jelas, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha. Kurang panjang, Bu. Ada nui yes. Ayo ya. Am lahum adhanun yasma'una biha. Qul id'u syurakaakum thumma kiduni fala tunzirun. Apakah milik mereka kedua kaki yang mereka berjalan dengannya? Apakah mereka memiliki, jangan Allah memiliki ya. Apakah mereka memiliki kedua kaki yang mereka berjalan dengannya, ataukah mereka memiliki dua tangan yang mereka apa ya, mereka memegang ya, menggenggam ya, yang mereka menggenggam dengannya, ataukah mereka memiliki kedua mata yang mereka melihat dengannya, ataukah mereka memiliki kedua telinga yang mereka dapat mendengar dengannya. Katakanlah serulah mereka, maksudnya berdoa ya, bisa Ustaz, Ustaz. Katakanlah berdoalah kepada sekutu-sekutu kalian. Karena kalian sebetulnya tertipu sementara kalian tidak memperhatikannya. Itu Ustaz. Apa ini kan artinya katakanlah. Katakanlah, ini kan, serulah. Iya, panggillah para sekutu kalian. Panggil, oh, panggillah ya. Kemudian panggil. Lakukan tipu daya padaku. Katakanlah, panggillah kepada sekutu-sekutu kalian, kemudian lakukanlah tipu daya kepadaku. Oh, ini hasrul ya, mutakalim ya. Lakukanlah tipu daya kepadaku sementara ya, kalian tidak memperhatikannya ya. Ya, fala tunjur itu maksudnya jangan engkau tunda-tunda. Oh, nah iya, janganlah kalian tunda-tunda. Nah. Hamzatu harfu istifham, lahum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam, arjulun mubtada muakhar, yamshuna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il, biha jarwa majrur. Am harfu atfin, lahum jarwa majrur khobar muqaddam. Aidin ini mubtada muakhar isi mangkus ya Ustaz. Aidin. Yeah. Hmm. Ya mubtada ya, mubtada muakhir ya. Betul. Iya betishuna fi'il mudhari dengan alwaw sebagai fa'il biha jarwa majrur. Am harfu atfin lahum jarwa majrur khobar muqaddam. A'yunun mubtada muakhir yubsiruna fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il biha jarwa majrur. Am harfu atfin lahum jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Adhanun mubtada muakhir yam yasma'una fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il biha jarwa majrur. Qul fi'il amr dengan fa'ilnya anta ya. Anta. Ud'u fi'il amr juga dengan alwaw sebagai fa'il. Syuraka'a maf'ulun bi syuraka kum mudhafun ilaihi dari syuraka'a. Tuma harfu atfin kiduni. Kemudian lakukanlah tipu fi'il amr juga ya, fi'il amr dengan alwaw sebagai fa'il, nun wiqayah dengan hazfu ya mutakallim. Maf'ulun bihi ya mutakallim ya. Ya. Yeah. Maf'ulun bihi ya mutakallim tapi hazfu ya mutakallim. Alfa'u tuh harfu atfin aja ya, bukan hal ya. Eh waw ya kalau harfu. Ya, harfu atfin aja. Harfu atfin aja ya. Alfa'u harfu atfin la bet la bukan harfu nafiyah ya Ustaz. Ini la nafiyah. Ya, harfu nafiin ya, la nafia. Enggak lah, la nahiyah. Kok nggak hasfu nun tunzirunnya kalau dia nahiyah kan Jadinya yang hasfu. dibuang malayaknya. Oh, nama. Kalau kan tunziruni. Tunziruni. Oh, iya. Iya. Lanya la nahiyah berarti ya Ustadz ya. Ya. Tuan la nahiyah tunziruni itu fi'il mudhari majzum. Majuzum ya, majuzum dengan alwaw sebagai fa'il. Ini majuzumnya ya mutakalinya ya. Apanya? Dibuang Dibuang. nunnya. Oh, Itu kan nunnya nun mikoyah dari oh yang iya. kali. Iya, ada kan ada yang mutakalimnya jadi ada non ikoyah ya. Berarti gini, fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il, fi'il mudhari majuzum, alwaw sebagai fa'il, nun ikoyah, kemudian maf'ulun bihnya yang mutakalim hasfu yang mutakalim gitu ya. Yang dibuang ya. Kemudian tafsirnya 145. Alihadihil alihatu wal asnamu arjulun yus'auna Yes, yes, auna, sa'a, yes, a. Yas'auna biha ma'akum fi hawaijakum hawaijakum. Hawaiji kan dia, kalau jadi muda boleh oh kasih. Ya feeding ya ya fi fi hawaijikum. Am lahum aidin yadfa'una biha ankum wa yansurunakum ala man yurid ya ini Ala man disyaratin ya yuridu bikum syarran wa man makruha. yurid ya oh isi mausul ya ala man yuridu bikum syarran wa makruhan am lahum a'yunun yanzuruna biha fayu'arrifunakum ma'ayinu Itu wa abo nanti ayana yu'ayinu. anna oh ya ma ayanu wa abasaru mimma yaghibu ankum fala tarawnahu am lahum adhanun yasma'una biha fayukhbirunakum bima lam tasma'uhu fa idza kanat alihatakum allati ta'budunaha laisa fiha Ini kali. Alias hukum Usyai. kali ya, isimnya kanat ini. Oh iya ya, bu ya berarti ya. Fa'idha kanat alihatukumul lati ta'budunaha laisa fiha syai'un min hadhil alati. Iya, min hadhil alati. Fama wajjahu ibadatakum iyaha. Sama Fama wajhu. wajjahu. Hah? Wajhu. Oh, wajuhu ya. Oke, Ren menghadap. Fama wajuhu ibadatakum. Atikum. Ibadatikum mudapilah, Ibu. Iya, mudapilah. Fama wajuhu ibadatikum iyaha. Wahia khaliyatun min hadihil asya illati biha yatawassalu ila jalabin naf'i. Jalbin naf'i. Jalbin ya. Ila ini kan mudhaf ya ila jalbin naf'i au daf'i dharri qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina min ibadatil awsani abadatil awsani abadatil ya min na'abadatil awsani ud'u alihatakumul ladhina ja'altumuhum lillahi syuraka'a fil ibadati thumma jtami'u ala iqa'is su'i wal makruhu bi wal fala makruhi bi kan wal makruhi kan matuknya ke oh su'i mak oh iya makruhi ya wal makruhi bi fala ya tu'ah Ustaz ya na'am benar. Fala tu'akhiruni wa'ajilu bidhalik. Fa'inni la abali Masalah bi'ali. abalik sih. Fa'inni la. Laubali. Aku tak peduli kan laubali. Oh ya, udori ya ini. Fa'inni Ya. la ubali bi'alihatikum li'atimadi ala hifzillahi wahdahu. Enam. Apakah Tuhan-Tuhan ini dan berhala-berhala ini memiliki kaki yang menggerakkan mereka dengannya di sisi kalian dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian? Ataukah mereka memiliki tangan yang akan dapat menghindari kalian dan dapat menolong kalian atas orang yang dia kehendaki keburukan serta tipu daya kepada kalian? Gitu, Ustaz. Makro itu bukan tipu daya yang dibenci. Oh, keburukan ya. Keburukan yang dikata kalian Makro itu nanti hal yang yang dibenci. dibenci, ya. Ulang dari mana ya? Yang akan menghindari kalian dan yang akan menolong kalian atas orang yang dia kehendaki kejahatan dan tipu daya padanya, ataukah mereka itu memiliki mata yang dapat melihat sehingga mereka dapat mengetahui atau dapat kali apa yang kalian lihat dan kalian pikirkan dari yang gaib dari yang tidak kalian, ataukah mereka memiliki telinga yang dapat mendengar dan memberikan kabar kepada kalian atas apa yang kalian tidak dengar? Dan apabila ia adalah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sembah, tidaklah ada padanya sedikit pun alat-alat indera ini ya. Iya. Tidaklah ada sedikit pun dari berhala-berhala itu memiliki alat-alat indera ini. Maka mengapa kalian menyembah ya? Mengapa kalian menghadap atau mengarahkan penyembahan kalian kepadanya? Padahal sekutu-sekutu itu tidak memiliki atau kosong dari segala sesuatu. Dari segala sesuatu yang dengannya dia menghubungkan kepada datangnya manfaat. Yang menghubungkan ya Ustaz? Ya tawassalu ya. Ya, Yang maksudnya yang sesuai itu bisa mencapai, merentarai ya. Oh, yang mencapai aja. mencapai ya. Yang dia bisa mencapai kepada datangnya manfaat dan menolak Dalam pilih keburukan. itu mengambil, mengambil manfaat. Mengambil manfaat dan menolak keburukan, katakanlah wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik dari penyembahan kepada berhala-berhala mereka. Berdoalah kalian kepada Tuhan-Tuhan kalian. Berdoa boleh ya Ustaz? Udu'ung. Iya, boleh. Atau Berdoalah. panggillah, serulah. Panggillah ya, panggillah Tuhan-Tuhan kalian yang telah kalian jadikan mereka sekutu-sekutu bersama Allah di dalam beribadah. Kemudian kumpulkanlah hukuman atas keburukan dan tipu daya kepadaku. Dan janganlah kalian tunda untukku dan segeralah dengan hal itu. Dan sesungguhnya aku tidaklah lemah terhadap Tuhan-Tuhan kalian Kalau karena balik itu aku tidak peduli. oh ya, tidak peduli ya. Dan sesungguhnya aku tidak peduli terhadap Tuhan-Tuhan kalian. Karena sandaranku atau ketergantunganku hanya kepada penjagaan Allah semata. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. Apakah mereka, yaitu berhala-berhala yang kalian sembah, memiliki kaki yang mereka bisa berjalan dengannya, ataukah mereka memiliki tangan yang mereka bisa menggenggam dengan tangan tersebut, ataukah mereka memiliki mata sehingga mereka bisa melihat dengan mata tersebut, ataukah mereka memiliki telinga sehingga mereka bisa mendengar dengan telinga tersebut? Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada para penyembah berhala, ud'u syurakaakum, panggillah, serulah para sekutu kalian, summa kiduni, kemudian lakukanlah perbuatan makar, tipu daya kepadaku, fala tundirun, maka janganlah kalian tangguhkan, ya, segeralah lakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah takut sama sekali dengan berhala-berhala yang disembah oleh ya orang kafir Quraisy, orang musyrik ketika itu. Kenapa? Karena Berhala itu kan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak layak untuk disembah. Bahkan berhala-berhala yang berupa patung itu kan tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, tidak memiliki mata, tidak memiliki telinga. Ya, jadi berhala itu tidak memiliki sesuatu yang bisa menjadikan mereka mampu menolak mudarat, ya, dan memberikan manfaat. Jadi untuk apa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa melakukan apapun? Jangankan bisa menolak mudarat untuk orang lain, bahkan dia sendiri tidak bisa menolak mudarat untuk dirinya sendiri. Kita tentu pernah membaca kisah bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhasil menaklukkan kota Mekah. Maka di antara yang pertama dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat adalah menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Yang jumlahnya ratusan, ya. Dan tidak ada apapun yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Karena memang berhala itu adalah makhluk Allah, ya. Maka tidak layak kita memberikan peribadahan kepada makhluk, ya. Kita hanya boleh beribadah kepada yang menciptakan manusia, memberikan rezeki, mengatur segala urusan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan dibaca. Pak Edi, baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi enggak gitu. Inna waliyallahu. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan, yang telah menurunkan Alkitab, dan dia adalah pelindung orang-orang yang orang soleh. Nah, inna harfu taukid wa nasbin wali fi'il madhi alia wali fi'il madhi sih, ini isim, isimnya inna. Oh iya, maaf. Inna harfu taukid wa nasbin wali isim ina alia mudhof ilai Allahu khobar ina alladhi isim mausul nazala bagai naat nazala adalah sila mausul alkitabah nazala fil madi fil madi sebagai sila ya. Alkitab maf'ul bi al-wawu harfu atfin huwa isim domir sebagai mubtada yatawalla fi'il mudore alia kembali ke domir musadir kembali ke huwa. Mana ya nya nggak ada ya di sini. Failnya aja bilang ya. Failnya kembali ke huwa. Failnya kembali ke huwa. As-solihin mudore maf'ul bi. Nah. Inna waliyallahu alladhi yatawalla wa hafzi yatawalla hifzi wa nasri yatawalla hifzi wa nasri wa huwa alladhi nazala alayyal qur'ana bil haqqi wa huwa yatawalla sholihin sholihina min ibadihi wa yansuruhum ala a'daihim wala yahdalun wala yahduluhum wala yahduluhum. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan dan yang telah melindungiku dan memeliharaku dan menolongku, dan dia adalah yang telah menurunkan atasku Al-Quran dengan kebenaran, dan dia melindungi orang-orang yang orang-orang soleh dari hambanya dan menolong mereka dari musuh-musuh mereka, dan mereka dan tidaklah ya lalu meng halo pak ya tidak menyanyiakan mereka tidak dan tidaklah dia menyanyiakan mereka. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan dialah pelindung bagi orang-orang yang saleh. Jadi ini lanjutan dari kisah yang tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takut sama sekali kepada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Karena penolong dari Rasulullah adalah Allah. Dan Allah merupakan penolong, pelindung, penjaga orang-orang yang saleh. Nah. Baca. Bu Nurul baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Sesungguhnya enggak ada sesungguhnya. Dan yang kalian seru selain dari Allah, mereka tidak sanggup menolong kalian dan juga tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Al-waw harfu akwin alladzina isim mausul sebagai mubtada, tad'una fi'il mudhari, wal-waw al-waw sebagai fa'il, min duni jar majrur, al-ha'u sebagai mudhaful ilaih. La harfu nafi, yastati'una fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il, nasrakum maf'ul bikum sebagai mudhofun ilaih. Nah. Al-waw sebagai fa'il, la harfu nafi, tafin, anfusahum maf'ulun bikum sebagai mudhofun ilaih. Ya, maksudnya maf'ul bi-nya muqaddam ya? Maf'ul bi muqaddam. Kemudian hum sebagai mudhofun ilaih, yan suruna fi'il mudhari, al-waw sebagai fa'il. Khobarnya al-ladina mana, Bu? Khobar al-ladina dari al-miduni. Layar sati una ya? Iya benar, layar sati una satu minta ya. Iya. Tafsirnya. Walladina tad'una antum ayuhal musyrikuna min ghairillahi min alihati. Minal alihati. Minal alihati. Layar sati una nasrakum wala yakdiruna ya wala yakdiruna ala nasratin nasrati anfusihim. Nah. Dan yang kalian seru, kalian wahai orang-orang yang musyrik, selain dari Allah sebagai Tuhan, dia tidak akan sanggup menolong kalian dan tidak mempunyai kuasa atas pertolongan terhadap kalian. Ya. Yeah. Tidak mampu pula menolong diri mereka sendiri. Dan tidak pula mampu menolong diri mereka sendiri. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Dan yang kalian seru dari selain Allah, yang kalian sembah dari selain Allah, mereka tidak mampu menolong kalian. Tidak pula mampu menolong diri mereka sendiri. Jadi ngapain kita menyembah sesuatu yang jangankan menolong yang menyembahnya. Menolong diri mereka saja tidak mampu. Ya. Jadi berhala itu kalau kita hancurkan, dia nggak bisa menolak. Ya. Mungkin ya kita mungkin pernah mendengar adanya pohon-pohon besar yang tidak bisa ditebang. Nah itu kerjaannya jin ya, ataupun iblis atau syaitan ya. Adapun hukum asalnya ya pepohonan, kemudian batu-batu yang disembah oleh manusia tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat. Jadi mereka tidak bisa membela atau menolong yang menyembahnya, apalagi ya kalau mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, bagaimana mereka akan menolong orang yang menyembah mereka ya. Nah, baca siapa? Pak Koher mau baca? Masih izin Mustami dulu Ustaz, belum siap. Ini masih pilek juga Pak Khair. Masih ini. Gimana nih Ustaz nih, mau ke dokter takut kena ini COVID. Di rumah dulu. Ustaz. Bu Fatimah baca. Nah, misalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun. Jika engkau menyeru kepada mereka kepada petunjuk, petunjuk mereka tidak melihat, mendengar, dan engkau melihat mereka kepadamu namun mereka tidak melihat kepada engkau. Awa alwaw harfu adfin in harfu syartin Ustaz. Ya, in harfu syartin jazimin. Harfu syartin jazimin tada'u fi'lun mudhari'un fi'lun jawab Ustaz. Majzumun fi'l syarat dong, masa udah jawaban aja. Iya. Fi'lun syarat majzumun bi'in. Hum maf'ulun bih ilal huda jar wa majrur la harfu nafyin yasma'u fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il ini majzumun ya ala annahu fi'lul jawab ala majzumun ala annahu fi'lun jawab alwaw harfu adfin taro fi'lun mudhari'un hum maf'ulun bih ada di mana fa'ilnya domir mustatir ya ujub anta ya. Anta ya, ujuban. Nah. Yang luruna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il ilaika jar wa majrur wa alwaw harfu adfin hum sebagai mubtada. Ini wawnya kayaknya wahal ya. Oh, waw walhal. Alwaw wawhal hum ini mubtada. Ada ya. Ya. La harfu nafin yubsiruna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il tafsir wa wa inta 19 wa inta da'u ayyuhal musyrikuna alihatakum ilal istiqamati wassadadi la yasma'u du'aakum wa tara ayyuhar rasulu alihatan haula. Ini mudafila, ini mudaf. Alihata haula ilmusyrikin. Alihata haula ilmusyrikina min ibadatil awthani. Yuqabilunaka kanna. Yuqabilunaka. Yuqabilunaka kanna zari ilaika wahum la yubsiruna liannahum la absara lahum wala basairan. Naam. Jika engkau menyeru jika engkau menyeru kepada orang musyrik tuan-tuan enggak gitu, dan jika kalian wahai orang musyrik menyeru ilah, dan jika ya. Kalian wahai orang-orang musyrik menyeru kepada tuan-tuhan kalian mereka tetap tidak dapat mendengar menuju istiqamah dan kelurusan bersikap sadar menuju keistiqomahan dan tidak dapat mendengar doa-doa kalian, seruan kalian. Dan jika engkau melihat wahai Rasul, Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik dari tempat dari para penyembah patung ya, mereka tidak mereka melihat engkau melihatmu seakan-akan menghadapmu seperti melihat ke arahmu. Menghadapmu seakan seperti melihat ke arahmu, namun mereka tidak dapat melihat karena mereka tidak dapat melihat dan tidak dapat memahami. Ya, maksudnya itu kok ya, tidak memiliki pandangan atau pemahaman. Taib ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Dan jika kalian menyeru ya mereka, yaitu para berhala tersebut, kepada petunjuk, mereka tidak akan mendengarnya. Dan engkau melihat mereka seperti melihat ke arahmu, sementara ya padahal mereka tidak bisa melihat. Jadi berhala itu kan dibuatnya kayak mirip manusia gitu ya, ada kepalanya. Maka kalau seseorang menghadap berhala itu kayaknya seakan-akan berhalanya melihat, padahal tidak bisa ya. Karena mereka hanyalah batu-batu yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Kan yang lucu dari berhala itu seperti itu ya. Batunya mereka yang ambil, kemudian mereka yang mahat, terus mereka sembah. Ini Tuhan macam apa yang dibuat oleh orang yang menyembahnya? Ini sesuatu yang di luar akal sehat orang yang beriman. Nah, kita lanjutkan. Baca Bu Dahilis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Dan ambillah apa ya? Iya. Ambillah maaf. Mana ambil maaf? Dan perintahkanlah pada mereka untuk berbuat kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah. Khus fi'il amr al-afwa ma'khulun bi. Fi'il amr fa'ilnya apa? Apanya? Anta. Al-wahfu arfin apa nih? Wa'mur umur ya saya. Iya, umur. Umur fi'il amr fi'ilnya anta. Bil urfi jar wa majrur al-wahfu arfin a'rid fi'il amr fa'ilnya fi'ilnya anta anil jahilin jar wa majrur. Iqbal ayuhan. Emang Iqbal ini baik benar di Afan. Iqbal ayuhan nabiyu anta wa ummataka. Ayuhan nabiyu anta wa ummatuka. Wa ummatuka. Anta wa ummatuka. Ummatuka. Masa? Wa ummatuka. Anta wa ummatuka. Al-fadlu min akhlaqin nasi. Ini kan maful bi. Al-fadla min akhlaqin nasi wa a'malihim. Wala tatlab. Wala tatlub. Oh, tatlub ya. Wala tatlub minhum ma yashukku alaihim hatta la yanfiru. Wa'mur bikulli qawlin hasanun. Masa hasanun? Bikulli qawlin hasanin. Qawlin hasanin. Wa fi'lin jamilin. Wa arid an munaza'atis sufahai wal musawati al musawatil jahlatil jahalatil agbiya'i. Agbiya'i. Ambillah wahai Nabi. Terimalah ini artinya, terimalah. Oh, terimalah. Terimalah wahai Nabi, kamu dan umat-umatmu keutamaan dari akhlak manusia dan amal mereka. Dan janganlah tatlub apa ya Ustaz ya? Engkau menuntut. Oh, janganlah kamu menuntut dari mereka apa yang menyusahkan mereka sampai mereka tidak melarikan diri. Iya. Sehingga mereka tidak melarikan diri. Wa'mur dan perintahkanlah dengan semua perkataan yang baik dan perbuatan yang baik. Dan berpalinglah dari perdebatan orang-orang bodoh dan kesamaan apa ya? Iya, maksudnya berpalingnya dari bersama orang-orang bodoh yang bodoh. Dan berpaling dari kesamaan orang yang bodoh dengan bodoh. Yang dungu ya, iya ya. Nah, Bobi itu kan dungu nih. Aduh. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Jazakallah khairan. Afika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah pemaafannya dan perintahkanlah manusia perkara yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Khudil afwa maksudnya mudahlah kalian dalam menerima ataupun meminta maaf. Ini sifat yang mulia. Kalau kita punya kesalahan pada orang lain, maka kita harus legowo, ya. Harus memulai untuk minta maaf. Sebaliknya, kalau ada orang yang salah kepada kita, lalu minta maaf kepada kita, maka terima. Jangan jadi orang yang sulit memaafkan orang lain. Dan sifat seperti ini, selain tidak baik, juga merugikan diri sendiri. Apa faedah dari tidak memaafkan orang lain? Kadang-kadang ada orang kayak gitu, ya. Saking keselnya sama orang lain, kemudian dia sudah menyadari kesalahannya, lalu minta maaf, tapi nggak dimaafkan. Nah, para ulama ditanya nih, bagaimana kalau ada orang melakukan kesalahan pada temannya, tetangganya, saudaranya, lalu menyadari kesalahannya, kemudian minta ridho, karena memang kewajiban orang yang menyakiti orang lain adalah minta maaf pada orang tersebut. Nah, bagaimana kalau setelah meminta maaf, orangnya tidak memaafkan? Maka kata para ulama, dia telah menunaikan kewajibannya. Dan sebagai orang yang salah, maka kewajibannya adalah meminta maaf. Adapun setelah dia minta maaf, tapi orangnya tidak memaafkan, maka itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum asalnya dia telah gugur, ya, karena telah menunaikan kewajibannya. Jadi nggak usah khawatir, ya. Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, kemudian kita menyadari kesalahan kita, mendatangi orangnya, minta maaf kepadanya, tapi orangnya bilang nggak, saya nggak akan memaafkan sampai hari kiamat, maka ini urusan dia, ya. Kalau kita ingin mudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah orang yang mudah memaafkan orang lain. Kemudian perintahkanlah kepada yang ma'ruf, ya. Jadi Rasulullah diminta untuk memerintah kepada semua perkara yang dipandang baik di mata manusia. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan ini sangat relevan dengan masa kini, ya. Zaman dulu kan sangat sedikit orang yang bisa berbicara di hadapan orang lain. Zaman dulu tuh kalau mau ngomong di depan orang, harus orang yang punya pengaruh, punya kedudukan, ya, di mata manusia. Itu orang zaman dulu. Tapi sekarang siapa aja bisa ngomong, ya. Tinggal buka HP, buka Facebook, Twitter, Instagram, medsos yang lain. Kemudian dia menyuarakan pendapatnya. Dan seringkali, banyak sekali orang-orang yang tidak tahu kapasitas dirinya sendiri, ya. Tidak paham A, B, C, tapi bicaranya udah A sampai Z, ya. Banyak orang bodoh di zaman sekarang yang menampakkan kebodohannya. Nah, apa namanya, yang seperti ini kita tinggalkan, jangan kita ajak debat, ya. Karena ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i, ya. Kata beliau begini, "Ma jadaltu 'aliman illa ghalabtuhu." Tidaklah aku berdebat dengan orang alim, melainkan aku akan mengalahkan orang alim tersebut. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, "Wa ma jadaltu jahilan illa ghalabani." Ini lucu, ya. "Dan tidaklah aku berdebat dengan orang yang bodoh kecuali dia mengalahkanku." Ini kata Imam Syafi'i, ya. Kata Imam Syafi'i, kalau beliau berdebat sama orang alim, dia akan mengalahkan orang alim tersebut. Tapi kalau dia berdebat sama orang bodoh yang akan mengalahkannya. Kira-kira kenapa? Karena orang alim itu dengan ilmu yang dia miliki, dia tahu kalau dia salah. Ya, tapi kalau orang bodoh, emang dasarnya nggak punya ilmu, apalagi orangnya dungu gitu, ya, keras kepala pula, dia tidak akan merasa dirinya kalah sekalipun kalah. Maka yang seperti ini mendingan kitanya yang ngalah, yang waras yang ngalah, ya. Ini makanya ayat ini sangat relevan zaman sekarang gitu, ya. Kalau kita misalnya menemukan orang yang keras kepala dalam kebodohannya, dalam kedunguannya, maka kita katakan, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, ya. Nggak usah diajak debat. Karena orang debat itu, karena ketiadaan ilmu yang dia miliki, ya, dia akan selalu merasa dirinya benar. Jadi mendingan tinggalkan, ya. Nggak ada manfaatnya berdebat dengan orang-orang yang tidak punya ilmu. Baik. Ini yang biasa baca udah habis nih. Yang mungkin yang selama ini Mustami udah berani membaca, silakan. Ayo. Kalau enggak kita putar ulang lagi, ya. Berarti Bu Kurniati lagi baca, Bu. Putar lagi, ya, Ustaz. Iya. Berarti sekarang ayat 200, ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Terus HP-nya dulu ya. Dan penggoda ini ya, yang menghasutmu dari penggolongan syaitan. Dan yang dan jika ada godaan ya atau gangguan syaitan, maka berlindunglah gitu. Ya, jika ada godaan dari syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Al-wawu harfu atfin, berarti ini imannya gabungan dari in sama ma ya, Ustaz? Ya. In harfu syartin, ma isi mausul. Iya, ma-nya isi mausul ya. Yan zagonna ifil mudori majuzum ya, majuzum. Kemudian fa'ilnya itu. Ini majuzum ya? Enggak kayaknya. Enggak deh, enggak. Itu kan itu ya. Kalau dan nunsakilahnya kan itu ya. Ya, bersama. Ya, mabni ya. Ya, yan zagonna itu fi'il mudhari dengan nun takit sakilah dan fa'ilnya mufrad ini ya. Belakang. Oh iya, Ding. Nazgun, iya. Nazgun fa'ilnya di belakang. Min syaitani jarwa majrur. Al-kafu kelewatan. Al-kafu maf'ulun bi. Min syaitani jarwa majrur, nazgun ini fa'il dari yang zagona tadi ya, Ustaz ya. Alfa'u harfu jawab ya. Tadi kan ada harfu syartin ya, ini harfu jawab. Ista'idh fi'il amr dengan fa'ilnya anta billahi jarwa majrur. Inna harfu taukidin wasbin alha'u isim inna sami'un khobar inna alimun khobar inna juga ya. Terus wa imma yusibunna ka ayyuhan nabiyyu minasyaitani ghadabun. Yusibunnaka ya. Yusibunnaka. Iban. Oh iya ya, ini mufrad ya, kalau jamak baru Bu ya. Jamak ya. Wa imma yusibunnaka. Yusiba ba ya. Iya. Afwan. Lidahnya enggak kompak. Wa imma yusiba. Yusiba. Yusibannaka. Wa imma yusibannaka ayyuhan nabiyyu minasyaitani ghadabun ya. Fa'ilnya ya. Ya, ghadabun. Ghadabun au tuhissu minhu biwaswasati watasi. Watasbitin. Watasbitin anil khairi au hassa ala syarri. Au hassin ala syarri. Maktuf ya. Au hassin ala syarri falja'a. Ya, ini maaf, fil amar. Falja'. Oh, majuzum. Falja' ilallahi musta'idhan bihi. Innahu sami'un likulli qawlin. Alimun bikulli fi'lin. Dan jika gimana? Menimpamu, dan jika kemarahan menimpamu wahai Nabi gitu ya. Jika kemarahan menimpamu wahai Nabi dari syaitan atau engkau merasakan adanya godaan syaitan ya. Ya adanya was-was. Adanya kekhawatiran, adanya was-was atau godaan syaitan dan yang menghalangi dari kebaikan dan syaitan itu mengajurkan kepada keburukan, maka berlindunglah kepada Allah dengan perlindungan kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar pada setiap ucapan, lagi Maha mengetahui pada setiap perbuatan. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Ya barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Dan jika kemarahan atau ada godaan dari syaitan kepadamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi kalau suatu saat kita merasakan adanya was-was, misalnya sholat kok pas mau takbir enggak jadi-jadi gitu ya, karena ada was-was, maka kita berlindung ya, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ketika misalnya kita kok kayaknya malas banget untuk melakukan ketaatan, pengen sholat susah ya, pengen ketaatan rasanya berat, maka kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau kita beristighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kalau misalnya kita ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan, maka kita istighfar pada Allah dan juga berlindung kepada Allah dengan berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Allah Maha mendengar dan mengetahui perbuatan para hamba. Nah, jadi habis bukunya itu siapa? Fatimah ya? Pak Edi ya? Pak Edi baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idahum mubasyirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ketika menimpa kepada mereka was-was pada syaitan, maka mereka akan mengingat Allah, dan ketika itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, inna harfu taukid wa nasbin alladzina isim mausul sebagai isim inna. Itaku fi'il madhi istilah mausul idza dorof massa hum massa fi'il madhi hum maf'ul bi ta'ifun fa'il dari massa minasyaitoni jad majrur tadhakkaru fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari bukannya fi'il madhi. Madi saya, oh ya, madi tadzakkaru itu sebagai jawab apa saja? Tahu sebagai fa'ilnya, ya. Alfa harfu ta'tfin ida dorof. Ida di sini artinya tiba-tiba, jadi idanya lil fujaiyah. Oh iya, iya. Nah. Ida lil fujaiyah hum. Domir mubtada'e mubasirun fa'il kok fa'il sih khobar apa? Oh iya, mubasirun khobar ya. Innaladina taqawwaha minal khalkihi wa khafu min khalkihi wa khafu iqabahu biadai faro idhihi wajtanabi wajtinabi nawahihi idza asabahum aridun min waswasati syaitani tadakkaru ma aujaballahu alaihim min taatihi wa taubati ilaihi faidahum muntahuna an maksiatillahi ala bi sabi Asuna li syaitani. Sesungguhnya orang-orang bertakwa kepada Allah itu dari para makhluknya. Dari para makhluknya, maka dari makhluknya mereka takut, siksanya diadari dengan melaksanakan melaksanakan kewajiban dan menjauhi kelarangannya. Ketika menimpa kepada mereka perasaan was-was dari syaitan, mereka akan mengingat apa kewajiban Allah kepada mereka dari keata-atanya dan mentaatinya dan kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Dan ketika mereka maka mereka tiba-tiba berhenti dari maksiat kepada Allah dengan melihat ya, karena ada apa pandangan yang benar ya. Ya, karena pandangan benar. Dan menghadirkan ya. Mereka mengambil perintah Allah. Oh iya, mereka mengambil perintah Allah bermaksiat kepada syaitan. Bermaksiat kepada syaitan, tidak mentaati syaitan. Naam ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadakkaru idahum mubsirun. Para orang yang bertakwa apabila menimpa mereka tipu daya atau was-was dari sekelompok syaitan, tadakkaru mereka akan mengingat Allah. Mereka akan mengingat ya azab dari Allah, ancaman dari Allah. Fa idahum mubsirun, maka tiba-tiba mereka bisa melihat bahwasanya mereka dalam keadaan yang salah, sehingga mereka berhenti darinya. Ini sifatnya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kalaupun misalnya mereka terjatuh kepada kemaksiatan, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia akan berhenti darinya. Ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat ketika melakukan kemaksiatan, dia akan merasa tenang-tenang saja. Tidak ada sedikit pun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang bertakwa, ketika dia melakukan kemaksiatan, minimal dia ada rasa takut dalam hatinya. Dan dia mudah berhenti dari kemaksiatan tersebut karena Allah memberikan kepadanya basir. Allah memberikan kepadanya pandangan yang lurus ya. Allah memberikan kepadanya hidayah sehingga dia mampu berhenti dari kemaksiatan. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita basirah seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Baca siapa berarti habis itu? Baca Bu Dahilis ya. Nah, Ustaz. Mana dia? Wa ikhwanuhum ya Ustaz ya. Ya. Wa ikhwanuhum yamudduna belum auzubillah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman dari setan-setan itu membantu mereka dalam menyesatkan, kemudian mereka terus-menerus menyesatkan. Kemudian mereka tidak berhenti dalam menyesatkan. Al-Waw Hafu Arfin. Ikhwanu mubtada hum maf'ulun mudafun ilaihi yamuddu fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il yamudduna ya yamudduna fi'lun mudari waw sebagai fa'il hum maf'ulun bi fil ghayyi jarwa majrur summa hatu asfin la hatu nafin yuqsiruna fi'lun mudari'un al-waw sebagai fa'il. 102. Wa ikhwanu syayatinu wa humul fujjaru minad dalalil insi tamudduhumus syayatinu yusar ya. Ya. Syayatinu minal jinni fit dalalati wal ghawayati wala tadakhiru syayatinul jinni Tadakhoro. Wala tadakhoro syayatinul jinni wus'an. Fi maddihim syayatinul insi fil ghayyi. Wala tadakhoro ya Ustaz ya. Oh ini afan nih harusnya wala tadakhiru ya afan. Wala tadakhiru. Yang tadi itu ya. Ini sama juga yang sering sama. Wala tadakhiru. Wala tadakhiru syayatinul jinni wus'an. Hah? Syayatinul insi. Tadi oh yang ini ya. Saya tadi baca ulang tadi. Wala tadakhiru syayatinul insi wus'an fi amali watah. Ya amali matuhi bihi syayatinul jinni. Matuhi bihi syayatinal jinni. Syayatinul jinni seperti itu ya. Dan teman-teman setan itu mereka durhaka dalam kesesatan, dalam menyesatkan manusia saat ini. Setan-setan itu membantu mereka dari golongan jin dalam menyesatkan dan melampaui batas. Tidaklah setan-setan itu melindungi. Ini tidak berhenti aja. Syaitan dari golongan jin tidak berhenti dalam berusaha untuk. Setan-setan tidak berhenti dalam usaha membantu setan manusia dari golongan manusia. Membantu setan manusia dalam kesesatan gitu lagi. Ya. Tidak mampu melindungi manusia dan tidak pula setan dari golongan manusia berhenti. Oh, setan dari golongan manusia tidak berhenti menyesatkan manusia gitu Ustaz ya. Ya, ini kan dan tidaklah setan dari golongan manusia berhenti dari berusaha mengamalkan apa yang diwahyukan, maksudnya apa yang diperintahkan oleh syaitan dari golongan jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan saudara-saudara mereka ya dari golongan jin dan manusia. Yamudunahum fil ghaib, mereka membantu ya memakan madai itu memanjangkan syak membantu syaitan dari golongan jin manusia untuk terus menerus di dalam kesesatan. Sumala yuqsirun, kemudian mereka tidak akan menguranginya. Maksudnya ya syaitan beneran ya. Iblis, mereka akan senantiasa menggoda syaitan-syaitan dari golongan jin dan manusia untuk kemudian syaitan jin menggoda jin, syaitan manusia menggoda manusia. Intinya mereka saling ya membantu dalam kesesatan ya dalam menyesatkan manusia. Jadi kita harus membedakan terminologi antara iblis dengan syaitan ya. Kalau iblis itu zatnya, iblis adalah jin yang membangkang terhadap perintah Allah, maka iblis ini meminta tenggat waktu sampai hari kiamat untuk menggoda manusia, itu namanya iblis. Kalau syaitan itu lebih ke arah sifat ya. Karena syaitan bisa saja dari iblis, bisa dari jin, bisa dari manusia. Ya. Makanya di dalam surah An-Nas kita berlindung dari apa? Syaitan minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah mereka ini para syaitan-syaitan ini dari golongan iblis, dari golongan jin dan golongan manusia. Mereka satu sama lain menguatkan, saling menguatkan untuk apa? Menyesatkan manusia. Dan memang kita mendapati bahwa di antara manusia ada yang kelakuan itu kayak setan. Ya. Gimana ciri-cirinya? Ya mereka itu tidak senang kalau ada orang melakukan ketaatan dan sangat gembira kalau ada yang melakukan kemaksiatan. Ini syaitan dari kalangan manusia dan mereka sangat senang yang menggoda manusia, mendorong mereka untuk melakukan kemaksiatan dan mereka sangat sedih kalau ada orang yang melakukan ketaatan. Ini adalah para syaitan dari golongan manusia. Nah, ya, insyaallah cukup sampai sini karena waktu sudah habis. Telah ada pertanyaan. Om Fudoyel izin lagi KKN. KKN tuh itu ya, berarti di UGM gitu ya. Kenapa majhul ayat 195? Emang tadi majhul ya, coba lah 195. Yang mana Bu? Yang majul Bu? Tunzirun nggak ada kan? Yang Tunzirun salah nulis. Tunzirun tadi kalau nggak salah dibaca itu katanya tadi majhul. Enggak, oh. saya nggak bilang majhul sih. Majizu, tadinya majzum. Majzum Bu, saya juga nggak tahu makanya. Mungkin Bu Deli salah dengar ya. Jadi majzum. Tunzirun itu majzum. Bukannya majhul, majzum dia. Dia majzum karena kenapa tadi? Lanahiyah, ada lanahiyah. Oh iya benar ya. Ini karena ada lanahiyah, jadi dia majzum, bukan majhul Bu Deli ya. Salah dengar, telinganya salah. Tidak terlambat. Ya, makasih. Ini belum sarapan atau malah puasa kan? Ya, puasa Ustaz, tapi batuk nih. Nah. Tapi ya demikian, semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita paham, bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.